نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد masuk bab baru, bab minasyirk ayyastagi sabi ghairillah au yad'uwa ghairah, termasuk diantara kesyirikan, syirik akbar maksudnya, yaitu beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Baik, jadi bab ini menjelaskan tentang berbagai jenis kesyirikan yang terjadi pada sebagian orang, terutama di zaman ini. Kata beliau, minasyirk ay min anwa'i syirk, itu maksudnya, yaitu diantara bentuk kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah. Maksudnya beristighosah fima la yaqdiru alaihi illallah, istighosah kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkan permohonan istighosah dia tersebut kecuali Allah. Istighosah itu apa sih? Talabul ghaus. Dia salah satu bentuk dari isti'anah, memohon pertolongan. Tapi kalau isti'anah itu mau meminta pertolongan kepada orang lain dalam keadaan, ya, dalam keadaan genting atau dalam keadaan tidak genting. Isti'anah adalah ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk menyatakan demikian, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami isti'anah, memohon pertolongan. Nah, sama juga isti'anah. Isti'anah adalah ibadah, yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah yang konten isi permohonannya tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Semisal apa? Minta tolong kepada selain Allah untuk diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari neraka, dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh. Ini gak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Makanya syirik akbar. Nah, istighosah lebih spesifik lagi, karena dia minta dalam keadaan genting. Kalau kepada selain Allah, namun konten isi permintaannya tersebut makhluk mampu, maka tidak dinamakan syirik, boleh. Sebagaimana Allah ceritakan di Al-Quran, dakhalal Madinah, maka ketika Nabi Musa masuk ke kota Memphis, alahina ghaflatin min ahliha, ketika penduduknya lengah, fawajada fiha rajulaini yaqtulan, maka Nabi Musa mendapati di kota tersebut dua pemuda yang sedang saling bertengkar, berkelahi. Hada min syiatihi wa hada min aduwih, ada satu orang dari kelompoknya Musa Bani Israel, ada satu lagi dari musuhnya Musa, yaitu kelompoknya Fir'aun dari bangsa Kipti. Kemudian Allah ceritakan, fastagosahu alladhi min syi'atihi, alalladhi min syi'ati, fastagosahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwihi. Maka akhirnya beristighosahlah kelompok, yaitu seorang pemuda tadi yang dari golongan Musa, meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan golongan yang musuhnya Musa. Fawakazahu Musa faqada alaih. Akhirnya Musa memukulnya dan orang tersebut mati. Baik, maka ini boleh istighosah memohon pertolongan. Namun memohon pertolongan di kala sulit, di kala pandemi, ya Allah, selamat, dia meminta kepada selain Allah, ya, ya fulan, selamatkan kami dari virus corona, ya Abdul Qadir Jalani. Maka ini istighosah yang termasuk kesyirikan. Baik, kita langsung baca aja syarahnya dari Syekh Ibn Baz. Lihat di footnote nomor 1. Ya, biar langsung paham maksud dari bab ini, penjelasan dari Syekh Ibn Baz. Fadol, dibaca di sini takliknya. Pak Anwar, Fadol Pak Anwar, taklik nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Hada min 'atfil 'ami 'ala al-khasi. Baik, kata Syekh Ibn Baz, hada min 'atfil 'am 'ala al-khas. Perhatikan judul babnya. Bab minasyirki ayyastaghisu bighairillah au. Ini au ini harful ataf. Ya. Au yad'uwa ghairallah. Istighosah dan doa itu, ya, perhatikan. Istighosah bagian dari doa. Tapi istighosah itu lebih khusus, doa itu lebih umum. Dua-duanya adalah ibadah. Adwa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, istighosah juga ibadah. Ya, istighosah kepada Allah juga ibadah. Maka kata saya di sini, ini min bab min ataf al-am alal khas. Diatafkannya yang umum kepada yang khusus. Paham sini? Yang umum mana? Doa. Yang khusus apa? Istighosah. Ya, terus lanjut. Li'anna istighosata minad du'ani fakullu mustagisin. Fakullu mustagisin da'in. Walaysa. Walaysa kullu da'in mustagisan. Baik. Karena istighosah adalah bagian dari doa. Ya, maka setiap orang yang beristighosah itu dinamakan orang yang berdoa. Namun tidak setiap orang yang berdoa, kata Syekh, itu dinamakan orang yang beristighosah. Karena istighosah itu diikat dengan talabul ghaus. Minta kepada zat seseorang atau pada Allah dalam konten situasi lagi genting. Nah, itu namanya istighosah. Kalau kepada Allah ibadah, pada selain Allah syirik akbar. Lanjut, Pak. Taib. Maka orang yang beristighosah berarti dia berdoa inda syiddatil kurba, ketika sangat gentingnya kesulitan menimpa dia, sebagaimana dalam ayat fastaghosahul ladzi min syi'atihi. Ya, maka beristighosahlah kepada Musa dari kelompoknya. Ya, ketika lagi genting, karena Allah sebutkan, ya, fa wajada rajulaini yaqtulan, ketika Nabi Musa mendapati di kota Memphis tersebut dua pria yang yaqtulan. Apa arti yaqtulan? Saling membunuh. Berupaya untuk membunuh sama satu sama lain. Dia genting ini. Kalau dia enggak minta tolong Musa, dia dibunuh. Fastaghosahul ladzi min syiatihi. Maka diistighosah kepada Musa. Yang kelompoknya Musa ini dari Bani Israel. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena Musa mampu. Tapi kalau diminta, ya, misalkan dia minta, "Wahai wali fulan, tolong saya." Wali fulan yang mati, enggak mampu, maka syirik dihukuminya. Paham sini? Ya, terus lanjut, Pak. Istastagisuna rabbakum falladhi yastagisu 'indal baradi aw khawfil baradi goraki aw khawfil baradi bir rasuli aw fi aw radawi fahada min asy-syirki al-akbar. Baik. Kemudian ayat yang lainnya istastagisuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian di perang Badar. Ya, falladzi yastaghitsu indal marad. Maka orang yang beristighosah ketika sakit. Ya, awil khauf gharaq, atau takut tenggelam. Marad gharaq itu maksudnya wazan fa'al, ya, dari tasrifnya apa? Fa'ila yaf'alu. Marida yamradu. Gharaq sama begitu juga. Ya, gharika marida gharaq marad. Ya, maka orang yang beristighosah ketika sakit atau takut tenggelam, dia istighosah kepada Rasul atau kepada Badawi, Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, Mbah Priok, fahadza minasyirkil akbar. Maka ini termasuk syirik akbar. Ayo perhatikan, syirik akbar. Karena kenapa? Karena semua itu enggak mampu. Ingat enggak pelajaran Subuhul Salam? Syekh bin Bas menjelaskan, ada orang dia minta kepada malaikat, "Wahai malaikat, bangunkan saya nanti malam untuk sholat tahajud." Apa kata Syekh bin Bas? Orang tersebut syirik akbar. Kenapa? Malaikat, ya, dia meminta kepada yang gaib. Dia meminta kepada yang gaib. Yang gak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Dia minta pada yang gaib. Kalau dia minta pada yang bisa dihadir, ada makhluk hidup yang lain yang hadir yang kelihatan, tidak syirik. Diminta bangunin istrinya, tolong bangunin saya tengah malam, ya, saya mau nonton bola. Nah, istrinya nggak dibangunin, nah, ya, nonton bola Liga Champion, nah, nggak dibangunin. Tapi boleh nggak? Ya gitu, syirik nggak? Kita nggak bicara isinya, ya. Dan kalau minta bangunin nonton bola, kebangetan. Ya, syirik enggak? Enggak syirik. Tapi kalau dibilang wahai malaikat, ya, malaikat yang memiliki sifat rohib atid, nah, dia ngelihat, memangnya dia ngelihat enggak? Enggak ngelihat. Enggak boleh dia minta ke situ, ya. Terus mana lagi kita? Lanjut Pak. Wa kana al-musyrikun bil jahiliyyati yakhlisun ad-du'a. Yukhlisun. Yukhlisun ad-du'a lillahi fi syiddati fi syada'idi. Taib. Dan musyrikin Quraisy di masa jahiliyah, mereka memurnikan doa kepada Allah ketika dari syada'id. Peristiwa genting, lagi gawat, peristiwa gawat, ya, krusial. Mereka memurnikan doa mereka kepada Allah. Terus? Karena mereka mengetahui tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah pada situasi genting tersebut ketika mereka sedang naik berbahtera ditompa ombak yang sangat besar. Ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza massakumud-dur fil bahr. Dalla man yad'u illa iya. Dalla man tad'una illa iya. Dan ketika, kata Allah Subhanahu wa taala, saat kalian ditimpa bahaya di lautan, kalian sedang menaiki bahtera, menaiki perahu, kalian ditimpa bahaya di lautan. Dalla man tad'una illa iya. Maka hilanglah selama ini sembahan-sembahan yang kalian sembah, hilang semua kecuali hanya pada Allah. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Bas, li'annahum ya'lamun annahu la yunji illallah. Karena mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka ketika saat itu kecuali Allah. Jadi kalau ada yang lagi situasi genting saat itu, lagi pandemi, dia malah minta kepada Nyi Roro Kidul, kepada Mbah Priok, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ini lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Kebangetan ini. Musyrikin Quraisy lagi genting gitu ingat Allah. Tahu dia enggak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah. Hanya kalau dia lagi genting gitu, "Woi, tolong Mbah Priok, tolong Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong." Dia lagi genting. Ya musyrikin Quraisy saja Allah sifati, "Wa idza massakum fil bahr, dalla man tad'una illa iya." Maka hilanglah semua yang kalian sembah selama ini kecuali hanya kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, tapi kalau kalian kami selamatkan ke daratan, kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia itu memang kufur. Hai barakallahu fikum. Kalau ada orang lagi situasi genting seperti yang Allah ceritakan yang menimpa musyrikin Quraisy demikian, dia malah minta kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kufur. Kufurnya itu lebih gila daripada kufurnya Abu Jahal, daripada kufurnya Abu Lahab. Ini enggak main-main nih. Wa idza ghasiyah mawjun kadzulal, dallahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka diamuk oleh gelombang ombak, ya, yang seperti gunung ombak tersebut, kata Allah, maka mereka berdoa pada Allah mukhlishina lahuddin, memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya kepada Allah. Lihat musyrikin Quraisy sifatnya tuh. Makanya di Qaidul Arba, di Kasbus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan musyrikin zaman sekarang, zaman beliau 200 tahun lebih, kesyirikannya lebih dahsyat daripada kesyirikan musyrikin Quraisy. Apa sebab? Salah satunya ini. Di samping sebab yang lain, di Kasbus Syubhat Syekh menyebutkan musyrikin Quraisy nyembahnya itu, kalau nyembah selain Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, malaikat, nabi, wali, ya, atau jamadat, benda-benda mati yang enggak berdosa. Pohon, batu, kayu, bebatuan, ya, apalagi. Itu kan benda-benda mati semua. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, lihat mereka pergi ke Cirebon. Ngapain? Ke makam Syekh Siti Jenar. Siapa itu? Murtadun. Raja murtad. Syekh Siti Jenar yang punya pemahaman wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Itu ngerinya kayak gitu Syekh Siti Jenar. Makamnya itu didatangi, diistighosahi. Musyrikin Quraisy gak mau datang kayak begitu. Dia datang ke wali. Makanya mereka beralibi ketika mereka memberikan ibadah, ini kan orang soleh. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami gak beribadah kepada dia kok, ini kan orang soleh, kecuali agar dia mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa haula'i syafa'una indallah. Ya, siapa ini? Tidur antum? Hah? Tidur enggak dia? Eh, jangan bohong, tidur. Oh, tidur diri. Oh, tidur diri. Kebiasaan nih. Dia lagi. Eh, mata jangan begitu. Eh, Paris, mata lihat sini. Bukunya taruh di situ. Jangan terlalu nunduk. Aku tidur diri. Tapi mana lagi? Ya. Amma musyriku zamanina, adapun musyrikin zaman kita sekarang, fasyirkuhum fir raha wa syiddah. Maka kesirikan mereka itu di kala genting, di kala lapang maupun genting. Fal istighosatu inda syada'id syirkun akbaru. Maka istighosah ketika lagi genting tersebut adalah syirik akbar. Wa yusamma mustagisah. Dan dinamakan dia sebagai orang yang beristighosah. Wa idza da'ahum fir raha yusamma da'iyan. Kalau dia lagi berdoa kepada selain Allah, ya di kala lapang dia dinamakan sebagai orang yang berdoa. Wakilahuma syirkun. Keduanya itulah syirik. Ya. Ad-du'a wal ibadah. Doa dan ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan pada selain Allah itu adalah syirik. Eh, angkat bukunya, Paris, angkat bukunya. Jangan ini. Paris sekali lagi ya. Satu kali lagi Paris tidur. Ah, awas. Baik. Berikutnya. Mana ayat kedua ya? Ya? Kemudian wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ini ya. Dan oh, ayatnya. Oh ya, ayat yang pertama. Wa qaulillahi ta'ala. Wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Allah Ta'ala berfirman, wala tadu min dunillah. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, la yanfa'uk wa la yadurruk. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun kepada engkau. Fa in fa'alta, lihat fa'alta. Kepada siapa ini khitabnya? Hah? Pada siapa? Pada Nabi. Dan jika engkau melakukannya wahai Nabi, idan kalau begitu engkau minadh dhalimin. Termasuk orang-orang yang zalim. Makanya kata Ibnu Aqiyah, beliau menyatakan hadal amru, perkara ini, ayat ini, ya. Perkara ini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kalinya diperuntukkan ayat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal mukhatabah lin Nabi. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanat hakadha, kata Ibnu Abi Atiyah. Jika memang demikian, Nabi yang diancam dengan ini, kalau berbuat syirik kau menjadi orang yang zalim, fa ahra, maka lebih berhati-hati lagi. Hah, an yataharraza min dzalika ghairu. Maka selain Nabi kayak kita gini, enggak dapat jaminan apa-apa, harus lebih berhati-hati lagi. Ya, berhati-hati lagi. Hai barakallahu fikum. Ini kalau ancaman syirik ini berlaku kepada siapa aja? Nabi dan selain Nabi. Lain asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus seluruh amalmu dan engkau menjadi orang yang rugi. Apalagi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Ya, janganlah engkau wahai Nabi berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang lain, maka engkau menjadi orang yang diazab. Allah ancam azab. Allah ancam Nabi menjadi orang yang zalim. Allah ancam Nabi menjadi amalnya terhapus kalau berbuat kesyirikan. Apalagi bukan Nabi. Ya, apalagi bukan Nabi. Ini harus dipahami. Paris sini, indah, sini. Ah, biar enak saya nyiramnya kalau tidur. Sini. Ah, ya. Terus baca syarahnya berikutnya ya. Ya, tafadhol baca sini. Syekh Anwar, tadi Pak Anwar, sekarang Syekh Anwar. Yang kau kawal yang turun, tak ingin ada, tak ingin wa naf'uha wa darruha Riyahmilah Riyahmilah ma'amud Aw Yuslifah Aw Terus Wa'in yang sastawahu bidurin Fala kasifalahu illahu Hada ala anal khalqa Wairu qadirina Ala jalbin nafli Aw dafid dhurri Walihada Wadafid dhurri Walihada Fakaifa Yu'abadu Ya, kemudian di ayat yang kedua yang dibawa karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wala yadurruk, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ini bukan ayat kedua ya, ayat pertama ya, mudarat pada engkau. Fa in fa'alta fa innaka fa'idan min adh-dhalimin. Kalau engkau melakukannya, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan. Wala tad'u. Lahnya inilah apa kalau dalam ya lidah Arabnya. La nahiyah jazimah. Larangan berarti. Ya, larangan kepada Nabi untuk berdoa kepada selain Allah. Baik. Ya. Ini ada kaidah ya dalam ilmu qai tafsir. Idza dalla dalilun ala ikhtisasihi annabi sallallahu alaihi wasallam bihi fa hadzal nida' 'amun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatih. Kalau ada dalil yang menyeru khusus untuk nabi, maka itu ya hukumnya berlaku juga untuk nabi dan juga untuk umat beliau. Maka yang dilarang bukan cuma nabi. Kita semua lebih-lebih lagi gitu maknanya. Nahnu min babi aula, kita ini lebih-lebih lagi, itu maknanya. Jangan sampai ada yang memahami kan yang dilarang nabi aja, kita enggak. Nah, ini ahmak ya. Nah, ini bodoh seperti ini kalau dia memahami demikian. Kita ini berarti lebih-lebih lagi. Nabi aja dilarang syirik, kita ini apalagi. Ya, lebih-lebih lagi. Ah, lihat perhatikan kata Syekh bin Baz. Ai minal musyrikin, ya minal zalimin idan fa innaka idan minal zalimin. Kalau begitu engkau termasuk menjadi orang-orang yang zalim, yaitu musyrikin. Karena di banyak ayat Allah mensifati musyrikin itu dengan kezaliman. Ya. Dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan mereka keimanan mereka dengan kezaliman. Itu apa kezaliman? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, yang paling dahsyat. Kata Syekh bin Baz, fabayyanallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna man da'a min dunillah, bahwa orang yang berdoa pada selain Allah, ma la yanfa'u wa la yadurru, yang isi doanya tersebut itu selain Allah tersebut yang tidak ada yang bisa memberikan mudarat maupun manfaat. Ya, selain Allah tadi. Wahada wasfun amun, maka ini sifat yang umum, ya karakteristik yang umum, lijamil makhlukat, untuk semua makhluk. Allati la tanfa'u wa la tadurru, yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Istighlalan, istighlalan artinya dia enggak bisa memberikan faedah, manfaat. Ya, baik. Wa naf'uha wa darruha billah, manfaat makhluk, mudarat makhluk itu kalau dengan izin Allah wahdah semata. Kemanfaatan, kemudaratan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik. Ya, wa istasna min dzalika du'aul hayyi al-qadir al-hadiri. Nah, dikecualikan tidak termasuk syirik kalau dia ya di sini doanya kepada orang yang hidup, yang mampu, yang hadir. Artinya bukan kita berdoa kepada orang yang hidup, yang hadir, bukan, tapi kita ini menjadikan ya orang tersebut sebagai tawassul. Kita minta doa ke dia agar dia mendoakan kita. Nabi yang bilang kepada Umar bin Khattab, la tansa nabi du'aika salih. Kepada Umar bin Khattab, jangan engkau lupakan kami dengan doa engkau yang baik untuk kami. Ya. Nabi yang didatangi sahabat ketika terjadi paceklik, kemarau panjang, agar Nabi yang mendoakan, agar Nabi berdoa supaya turun hujan. Para sahabat yang melakukan ketika Nabi wafat, mereka datang kepada Al-Abbas untuk berdoa. Nah, itu maknanya. Ya. Wa anna man da'a ghairallah fa huwa musyrik. Nah, tadi fahada laysa bisyirkin bi jama'il muslimin. Tapi kalau tadi kita datang ke orang yang soleh, hadir ya, dan dia qadir mampu untuk merespon ya permintaan kita, request kita untuk berdoa, maka ini bukan syirik berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ka yad'uhu liyahmil ma'ahu aw yuslifah. Ya, seperti seseorang yang menyeru kepada orang lain agar mau menanggung beban dia atau ingin atau mau menghutanginya. Nah, ini namanya seruan. Da'a di sini maknanya bukan cuma doa, tapi seruan. Ya. Nah, ini kalau dia mau menghutangin, ini enggak syirik. Afwan akhi, kan gitu password kalau menghutang ya. Passwordnya afwan akhi. Itu apa? Password lagi ditagih ya. Kalau dia mau ngutang apa passwordnya? Melas. Melas. Kalau ditagih, afwan akhi. Ya, ada passwordnya. Tolong dong saya utangin saya. Itu enggak apa-apa minta utang boleh. Nabi aja berutang. Berutang itu enggak tercela ya, ikhwah ya. Yang tercela itu enggak mau bayar padahal mampu. Nah, itu yang tercela. Tapi kalau berutang bukannya tercela, Nabi aja berutang. Pernah gadein bahkan ke Yahudi lagi. Ke Yahudi lagi. Sahabat pernah berhutang, enggak tercela. Bahkan ada ayat Al-Qur'an paling panjang ngatur tentang berhutang. Jadi berhutang itu bukan tercela. Yang tercela kalau enggak bayar. Ini karena Allah yang muamalah kita. Baik. Kalau enggak bayar. Ya, kemudian wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifalah illahu. Dan apabila engkau ditimpa bahaya, maka tidak ada yang dapat ya. Tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah. Ini takrir akan batilnya berdoa kepada selain Allah. Fala kasyifalahu illahu. Ya. Fala kasyifalahu illahu. Ya, ini takrir. Ini penting ya. Ya. Taib. Gak ada yang mampu untuk menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah. Makanya sahabat itu ya, mereka baca ayat ini paham, maka mereka langsung meninggalkan peribadatan pada selain Allah, walaupun selain Allah tersebut wali nabi sekalipun. Mereka paham ayat ini, wa hadha ala an al khalqa ya hadha ala an al khalqa ghairu qadirina ala jalbin naf'i aw daf'id darr. Ya, karena makhluk mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Walihada fa kaifa yu'badu ghairuhu wa huwa ajizun. Oleh karena itu, gimana ceritanya selain Allah dapat diibadahi padahal dia enggak mampu, lemah. Nah, ini lebih-lebih lagi. Ya. Kemudian mana? Ayat yang keberapa? Hah? Fabtagu indallahi arrizqa wa'buduhu, itu ya. Maka carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Ini footnote nomor 3 berarti. Dan footnote nomor 4 sekalian. Ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi la yastajibu lahu illa yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah tersebut tidak mampu mengabulkan, tidak mampu mengijabah permintaan dia sampai hari kiamat. Nah, ini ya dua footnote ini. Ya, tafadhal dibaca sini. Siapa? Rapi, rapi. وعبادته وحده wa alla yatluba min ghairihi syai'an wa yastathna ma taqaddama. Wa man adallu mimman. Nah, ini dulu kita bahas. Ah, kata Syekh Ibn Baz mengenai ini, mintalah rezeki kepada Allah semata dan beribadahlah kepadanya. Amara bi talab minallahi wahdah. Allah memerintahkan agar kita meminta rezeki itu kepada Allah semata. Karena Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Ya, minta rezeki. Maksudnya di sini maksudnya apa sih? Wa bitaqullahi rizqa. Utlubu ar-rizqa minallah wahdah. Gitu makna. Mintalah rezeki hanya pada Allah. Allah qarib, mujib, liman da'a. Maha mengabulkan dekat bagi siapa yang berdoa padanya. Jangan minta rezeki kepada ya ausan ya, yang tidak memiliki apapun, berhala atau yang lainnya. Enggak boleh. Dan sandarkan rezeki itu kepada Allah. Enggak boleh menyandarkan rezeki kepada selain Allah. Ini rezeki ini saya dapat dari ya kerjaan saya, dari, enggak boleh. Itu mesti ya setelah kita sandarkan kepada Allah. Sebabnya usahanya karena berniaga, karena bertani, berternak, berdagang, ya, jualan, usaha, jadi pegawai, itu. Ini mana lagi tadi? Ya, wal istighosah bihi wahdah. Dan Allah memerintahkan pada kita agar beristighosah hanya pada Allah semata. Wa ibadatihi wahdah, beribadah hanya pada Allah semata. Wa alla yatluba min ghairihi syai'an wa istasna man taqaddam. Dan jangan meminta kepada sedikit pun kepada selain Allah dan dikecualikan dari yang pembahasan yang telah lalu. Dikecualikan apa maksudnya? Nah, pada hal-hal yang mampu makhluk mampu meresponnya. Itu maksudnya. Terus lanjut di waman adallu. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Hadhihi al-ayatu tubayyinu annahu la ahada adallu mimman yad'u min dunillahi li'annahu lam yuflih fid dunya wa fil akhirati khasirun ila an-nari wa wusifa al-mad'uuna min dunillahi bi arba'ati awsafin al-ula 'adamu istijabatihim lahum ila yawmil qiyamati al-thaniyatu annahum ghafiluna 'an du'a'ihim imma li'annahum amwatun aw jamadun la ihsasa lahu aw hayyun mashhurun aw malikun la 'ilma lahu biman da'ahu al-thalithu annahum yakununa a'da'an liman 'abaduhum liman 'abaduhum yawmal qiyamati ar-rabi'atu annahum yabra'una min 'ibadatihim wa yunkirunaha. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu yawma ila yawmil qiyamah. Kata Syekh Ibn Baz ini mengenai ayat ini ya. Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat lagi? Artinya enggak ya, la ahada asyaddu dalalan. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Mimman yad'u min dunillah, yaitu ghairullah. Daripada orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah. Hadir ayat-ayat ini tubayyinu menjelaskan annahu la ahada, tidak bahwa tidak ada seorang pun adallu yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang berdoa menyeru pada selain Allah. Ya, jadi sesesat-sesat di manusia siapa? Kafirun, musyrikun, itu sesat. Manusia paling sesat. Ya. Paling sesat. Kalau mengajak lagi. Ayo kita berdoa pada selain Allah. Ah, ini lebih parah lagi. Ini togut. Nah, ini togut. Nauzubillah. Baik. Ini du'at ila abwaabi jahannam. Para dai yang menyeru pada neraka jahannam. Banyak. Mereka melegalkan, menulis buku, berceramah, ya, memberikan syubhat kepada kaum muslimin, ya, berceramah kesana kemari, bercerita tentang bolehnya beristighosah kepada wali, meminta kepada orang-orang soleh. Na'udzubillah. Ya. Li'annahu la yuflihu fid dunya, karena orang tersebut tidak akan bahagia di dunia. Wa fil akhirati khasirun ilan nar, dan di akhirat dia akan rugi masuk neraka. Wa usifal mad'una mad'al mad'una nar, yang diibadahi, yang disembah tadi disifati. Ya, min dunillah tadi biarlati awsaf, disifati dengan empat sifat. Kata Syekh Ibnu Baz yang pertama dari ayat ini, ada mustijabatihim lahum ila yaumil qiyamah, bahwa yang disembah tidak mampu untuk mengijabah, mengabulkan doa para penyembahnya sampai hari kiamat. Ya, enggak mampu. Ada orang minta kepada Siddhartha Gautama, ke dewa-dewa, ke istri, apa yang mereka sebut sebagai Sang Hyang Widi, apa itu artinya? Ya. Ya, mereka minta kepada Yesus Kristus, minta kepada roh leluhur. Enggak, itu semua enggak akan mampu mengabulkan sampai hari kiamat. Enggak mampu. Ya. Walaupun ternyata dikabulkan, dikabulkan, ditus bilang ini keajaiban Tuhan, mukjizat dari Tuhan, itu istidraj, supaya mereka semakin tersesat. Ya, istidraj. Nah, jangan kagum dengan orang kafir sakit, dia berdoa mukhlisina lahuddin kepada selain Allah, memurnikan doanya kepada selain Allah, murni dia doanya kepada Yesus, sembuh, kan ada tuh sembuh, sembuh terus ya. Ya, jangan ragu sedikit pun, itu istidraj. Karena hakikatnya selain Allah, Yesus Kristus, Nabi Isa, tidak akan mampu selama-lamanya mengabulkan permintaan doa mereka sampai akhir. Ya, udah itu aja rumusnya. Rumusnya dua mengenai al-mad'u, yang di doa, yang jadi tempat doa, ya, yang disembah, ma'bud, tidak akan mengabulkan doa mereka selama-lamanya. Walaupun dikabulkan, Allah yang membiarkan. Namun bukan si madu'unya ini, yang diseru ini yang mengabulkan, tapi Allah berikan sebagai apa? Istijraj. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Asani yang kedua, annahum ghafilun min du'aihim. Bahwasanya yang diseru itu lalai dari doa mereka. Imma li'annahum amwatun aw jamadun la ihsasa lahu. Ya, apakah karena yang diseru itu adalah orang-orang yang telah mati, benda-benda mati yang tidak punya ihsas, tidak punya indrawi, enggak bisa dengar. Walaupun dengar enggak bisa kabulin. Aw hayyun masbulun. Ya. Atau ya dia hidup tapi tersibukkan, enggak mampu untuk mengabulkan. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian yang keempat, ketiga. Annahum yakununa a'daan. Nah, ternyata yang diibadahi itu akan jadi musuh mereka. Bah priok akan jadi musuh bagi para penyembahnya. Ya, makam-makam sunan itu nanti di akhirat akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Liman abaduhum, bagi yang menyembah mereka yaumul kiamat, pada hari kiamat kelak. Ini jelas. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikat, aha ulai iyyakum kanu yabudun, ketika mereka beribadah pada malaikat, Allah kumpulkan mereka semua. Allah tanya. Ya. Apakah mereka beribadah pada kalian? Kata malaikat, qala la subhana. Tidak ya Allah, masih cingkau ya Allah. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, balkanu yabudunal jin, bahkan mereka itu menyembah kepada jin. Ittabara alladina ittubi'u minal ladina taba'u, bahkan ketika yang diikuti itu barok, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ya. Wara'awul adab. Ya. Dan ketika mereka melihat azab, yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, yang disembah berlepas diri daripada yang menyembah, berlepas diri nanti mereka itu semua. Kalau Yesus Kristus gak usah nunggu akhirat, di dunia nanti Nabi Isa turun menghancurkan salib, menghancurkan salib. Gak usah nunggu akhirat kalau khusus Nabi Isa. Dari kalangan kafirin, Nasrani. Ya. Al-mad'uhum yang disembah oleh mereka itu akan berlepas diri di dunia. Kemudian yang keempat, annahum yabra'una min ibadatihim wa yunkirunaha. Bahwa yang disembah akan berlepas diri dari peribadatan yang diberikan pada mereka dan mereka mengingkarinya. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirun atau kafirin. Ya. Dan nanti mereka itu berlepas diri mengingkari persembahan yang diberikan kepada mereka. Nah. Terus yang kelima ya. Kelima dan keenam ini apa? Mana ayatnya? Kelima ayatnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Amman yujibu al-mutarra, dan siapakah yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan jika orang yang dalam kesulitan tersebut berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahannya. Ya, kemudian putat nomor 6 itu ya. Lihat hadisnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ra'a Tabarani bi isnadihi. Imam At-Tabarani, bukan Tabrani ya, Tabarani bi fathal ba. Ya, Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya annahu kana fi zamani Nabi munafiqun, bahwa ada munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'zi al-mu'minina, yang mengganggu kaum mu'minin. Qala ba'duhum qumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Maka sebagian sahabat berkata, ayo kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Ya, meminta pertolongan kepada Rasul. Rasul mampu enggak? Mampu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu la istighosu bi inna ma istighosu billah. Tidak boleh istighosah kepadaku. Istighosah itu hanya kepada Allah. Nah, kalimat pertama ini tafadhol dibaca ya. Syekh Ustaz Abdul Rahman. Para syekh rahimahullah taala, amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a, ai la ahada yastati'u fi'la dhalika fala yanbaghi talabuhu illa min Allah. Ah, jadi makna ayat ini, siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa kesusahan, ketika orang yang ditimpa kesusahan tersebut berdoa kepadanya. Ini istifham dari Allah kepada kaum musyrikin. Pertanyaan dari Allah kepada kaum musyrikin, maknanya antum tusyrikuna billah ya fi halati raqa. Nah, kalian menyekutukan Allah di dalam keadaan lapang. Nah, ketika kalian terjatuh dalam situasi genting ya, dalam keadaan gawat, apakah Tuhan yang kalian sembah itu mampu menghilangkan kesusahan kalian? Mereka sendiri sudah jawab, enggak bisa. Dan mereka telah melakukannya dalam realita yang mereka telah lakukan. Ketika mereka dalam situasi genting, dallahu mukhlishina lahuddin. Mereka hanya memurnikan ibadah hanya pada Allah, memurnikan doa hanya pada Allah. Kata Syekh bin Baz, aila ahada yastati'u fi'la dhalik. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal tersebut. Falayan bagi tolaboh, maka tidak sepatutnya meminta ketika lagi situasi genting illa minallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah mereka lakukan. Wa idza masakum dur fil bahr dalla man tad'una illa iya. Apabila ya kalian wahai musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra, kalian ditimpa mara bahaya di lautan, maka hilanglah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selama ini selain Allah, hilang semua. Ya, enggak ada yang mampu, karena mereka tahu, musyrikin sendiri tahu ini. Ya, lanjut berikutnya. Warwat Tabrani bi isnadi annahu kana hunaka munafiqun yu'dhi al-mu'minina fa qala ba'dhum ila akhir. Jara fi riwayat ukhra annahu Ubadah bin Shamit wa anna al-munafiqa huwa Abdullah ibnu Ubay bin Salul wa fi isnadihi ba'du dha'fi wa sahabatu lam yatlubu al-ghautha min rasuli sallallahu alaihi wasallam illa li annahu yaqdiru an yuqdisahu minhu إما بقتله أو بحسبه أو بحبسه، وهم يعلمون أن الاستغاثة من حي القابل جائزة جائزة ولهذا ذهبوا إليه. قوله لا يستغاث بي يحتمل أمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قتله لأنه كان ممنوعا من قتله لأجل ألا يتحدث الناس بأن ألا يتحدث الناس لأجل ألا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه فامتنع من قتله. الثاني يحتمل إن صح الخبر أنه قاله سدا للذريعة، وإن كان قادرا على التخلص منه حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها. والشاهد أنه لا يستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي. نعم، جزاك الله خيرا. Ya, kemudian Imam Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya, hunaka munafiqun yuzil mu'minin faqala ba'duhum ila akhir. Ya, ja'a fi riwayatin ukhra, telah terdapat riwayat yang lain, annahu Ubadah, bahwa yang menyatakan demikian adalah sahabat Nabi Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Munafik yang mengganggunya namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa fi isnadihi, namun dalam sanadnya ba'du da'af, ya, ada beberapa kelemahan, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Ya, kalau di sini riwayatnya enggak disebutin namanya, begitu kan? Hanya disebutkan apa? Ya. Annahu kana fi zaman Nabi. Itu ya. Ah. Fi zaman Nabi munafiqun di al-mu'minin. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka. Nah, ini siapa ini sebagiannya? Lam yudhkar rismu. Baik. Ya, sebagian dari yang menyatakan itulah riwayat yang lain. Ubadah bin Shamit. Baik, barakallahu fik. Ya. Maksudnya apa ini yudhil mu'minin? Yang diterangkan oleh para ulama yang mengganggu kaum muslimin. Ya, mengganggu kaum muslimin bukan dengan tindakannya, tetapi dengan kalamnya. Karena mereka munafik waktu itu sedikit, mereka enggak mampu untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin secara fisik. Karena kalau mereka mampu, mereka akan menampakkan diri sebagai hakikat jati diri mereka, yaitu kufur, orang kafir. Namun dengan lisannya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Ya, yudayyikul muslimin bikalamihi, bahkan terkadang dengan tasarrufatihi, dengan berbagai tindakan dia. Ya, namun tindakan dia itu bukan yang kontak fisik, namun hanya mengejek kaum muslimin, ya, apalagi mengolok-olok. Nah, ini maknanya. Tabarakallahu fikum. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, ida'al muslimin minan nifaq, mengganggu kaum muslimin termasuk dari bentuk kemunafikan. Baik, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Kata Syekh bin Bas, fa sahabatu lam yatlubu al-ghusa bir rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidaklah meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa li'annahu yaqdiru, melainkan karena Rasul itu mampu. An yukhlisahu minhu. Karena para sahabat tahu Rasulullah SAW mampu untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka dari gangguan tersebut. Imma biqatlihi, apakah dengan membunuh yang mengganggu mereka tadi, si Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Ya. Au bihabsihi, atau dengan menahan orang tersebut. Wa hum ya'lamun, mereka tahu para sahabat, annal istighosat bil hayyi al qadir jaizatun, istighosah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu merespon itu boleh. Wa li hadza dhahabu ilai, oleh karena itu mereka pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini boleh. Tabarakallahu fikum. Kata mereka, ya, mereka menyatakan, kumu bina nastajisu. Ayo kita berangkat beristighosah kepada Rasulullah SAW. Ya, nastajir bihi, mohon perlindungan kepada Nabi dari munafik tadi. Baik. Maka Nabi SAW mengingkari lafaz ini. Mengingkari lafaz hayya bina nastajisu. Nastajisu bi Rasulillah. Ayo kita beristighosah, padahal boleh enggak secara syar'i? Boleh, tapi Nabi mengingkari lafaz ini. Lafaz innahu, kemudian Nabi menyatakan innahu la yustaghasu billah, innahu la yustaghasu bi. Enggak boleh beristighosah kepadaku. Inna ma yustaghasu billah azza wajal. Padahal Rasul mampu untuk menolak atau untuk ya mencegah kemudaratan yang ditimbulkan oleh munafik tadi. Berarti itu hakikatnya boleh. Dan istighosah kaum muslimin itu boleh kalau begitu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, kata Syekh bin Bas. Ya. Wa qauluhu mana? Wa qauluhu yahtam la yastaghasu bi yahtamil amrain. Maka sabda Nabi ya, karena ini lemah. Ya. Allah alam, saya belum cek apakah hadis ini punya syawahid ya atau punya ya penguat yang lain. Naam barakallahu fik. Ya, maka sabda beliau la yastaghisu bi yahtamil amrain. Ini ada kemungkinan dua hal. Kemungkinan pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati qatlah. Nabi enggak mampu membunuhnya. Li'annahu kana mamnu'an min qatlih. Karena Nabi dilarang membunuhnya. Kenapa? Li ajli an la yatahaddatsa an-nasu bi anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Supaya orang-orang tidak nanti mereka berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan diri sebagai mukmin. Dan Nabi tahu dia kafir. Namun kita ini hanya menghukumi zahirnya saja. Zahirnya dia mukmin, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, mukmin. Hati itu urusan Allah. Nabi tahu. Makanya ketika itu Nabi memanggil salah seorang sahabat yang dijuluki dengan ya sahibu sirri Rasulillah, sang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Siapa namanya? Hudzaifah ibn Yaman. Nabi memberitahukan kepada Hudzaifah asma munafikin, nama-nama munafik. Nabi tahu ini munafik, ini kafir, ini pura-pura aja muslim, tapi dihukumi dunia, dihukumi ya muslim. Barakallahu fiik. Paham sini ya? Itu kita menghukumi zahir. Sebaliknya ada orang musyrik. Ya, nyembah kubur, nyembah Nyi Roro Kidul, ya hukumi zahir. Dia musyrik, kafir. Hatinya mana kita tahu? Kita enggak ditaklif oleh Allah untuk menghukumi hati orang. Ya, paham enggak sini? Enggak ada kayak gitu. Kok bisa jadi dia beriman? Loh. Enggak ada kayak gitu. Ya. Udah hukumi aja dia musyrik, udah selesai. Ya, selesai dia. Baik, konsekuensinya apa? Kufur, udah selesai. Ya, hatinya itu urusan Allah, kita enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun hatinya saya enggak bermaksud, cuman saya nyembah aja, tetap kufur. Karena itu bukan uzur. Uzurnya hanya di ya, nggak ada. Kalaupun saya nggak bermaksud, tetap kufur. Ya. Kufur apa? Dunia akhirat. Kufur dunia akhirat. Tapi sini ya. Jadi nggak ada alasan. Ya bisa jadi hatinya nggak ada. Kita nggak menghukumi hati orang. Walaupun hatinya nggak beribadah pada Allah, kok malah dia beribadah pada ya, selain Allah. Emangnya apa faktor yang menyebabkan dia itu? Allah musta'an. Berikutnya. Ya, berikutnya yang kedua, yahtamil in sahal khabar. Kemungkinan kedua, jika hadis ini sahih, annahu qala husaddan lidari'ah. Nabi mengucapkan demikian dalam rangka menutup celah pintu keburukan. Wa in kana qadiran ala takhallusi minhu. Walaupun Nabi sanggup untuk ya, melepaskan atau membebaskan di para sahabat dari gangguan si munafik tadi, hatta la taqa'a minhum hadhihi al-kalimatu fi umurin la yaqdiru 'alaiha, supaya kalimat ini ya tidak lagi terucap lagi, kalimat kami beristighosah pada berbagai perkara yang Nabi enggak mampu. Kan ini Nabi mampu. Kata mereka, ayo kita beristighosah kepada Rasulullah. Kata Nabi, enggak boleh beristighosah padaku. Nah, kenapa demikian? Sadan dari ah. Supaya nanti kalau mereka minta kepada Nabi dalam keadaan Nabi enggak mampu, mereka enggak ngucapin itu lagi. Enggak ngucapin itu lagi. Ayo nastaghisu bi Rasulillah, apa? Minta jodoh, minta ini, minta itu. Oh, syirik. Nah, ini wa syahid. Nah, yang jadi poin di sini, annahu la yastaghasu bi ghairillahi illa bima yaqdiru alaihi al-hayyu. Tidak boleh beristighosah kepada selain Allah kecuali pada konten permintaan yang orang yang hidup mampu, ya, yang selain Allah yang hidup tadi mampu untuk mengabulkannya. Fihi al-masail. Masail di sini, ya, yang pertama, anna atfa du'a 'alal istighosah min atfil 'am 'alal khas. Ya, di judulnya itu bab minasyirk ayastaghis bi ghairillah aw yad'a ghairah, itu ataf doa kepada istighosah merupakan ataf yang umum kepada yang khusus. Atafnya itu umum, doa ma'tufnya khusus istighosah. Ma'tufnya, ma'tuf 'alaihi. Asani yang kedua, tafsir qaulihi ta'ala, tafsir firman Allah, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ini udah ya. Tadi dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Yang ketiga, anna hadha huwa syirkul akbar. Perhatikan ini. Ini berarti syirik akbar. Paham ini? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan ini syirik akbar. Berarti orang yang ya melakukan ini dihukumi syirik akbar. Jadi muamalahi diberlakukan seperti pemberlakuan terhadap orang yang melakukan syirik akbar. Hilang hak dia muslim. Yang kata Nabi, hakul muslim ala muslim sittun, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Idalah kita fasal limali, kalau engkau berjumpa dengan dia ucapkan salam pada dia. Nah, ketemu musyrikin kuburiyun, enggak ada salam. Enggak ada salam. Enggak boleh. Eh, paham sini? Baik. Kalau dia sakit, boleh besuk? Enggak boleh. Boleh kecuali dakwah. Nabi besuk orang itu 2 kali dalam riwayat. Besuk orang kafir 2 orang. Dua-duanya dakwah. Pertama anak Yahudi, yang kedua Abu Thalib. Besuk non-muslim 2 aja. Anak Yahudi didakwahin sama Nabi. Anak itu bilang, menoleh ke bapaknya. Waltafata ila abi. Kata bapaknya apa? Hah? Ate Abul Khosim. Udah ikutin dia. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islam. Alhamdulillah. Yang kedua gagal. Maksudnya gagal masuk Islam, bukan gagal dakwahnya Nabi. Nabi dakwahnya tetap berhasil. Artinya yang kedua ini enggak berhasil dia masuk Islam. Siapa? Abu Thalib. Ya am qul la ilaha illallah, ditalkin sama Nabi. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau ucapkannya nanti unji ka bi yaumil qiyamah. Aku akan tolong kau, berikan syafaat pada kau dengan kalimat ini karena kau sudah muslim pada kiamat kelak. Ditalkin juga sama Abu Jahal, Abu Thalib. Nabi mentalkin Abu Thalib dengan la ilaha illallah. Abu Jahal mentalkin Abu Thalib juga. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Aduh. Wah, Abu Thalib, kamu ini ya udah benci sama agama bapakmu Abdul Muttalib, agama kufur. Kakeknya Nabi itu kufur. Ya, bapaknya Nabi kufur, Nabi yang bilang. Padahal anaknya belum diutus. Ya, belum lahir. Padahal hujahnya hanya risalah Ibrahimiyah. Ya. Ada syariat haji, umroh gitu kan? Ya. Padahal masanya jahiliyah. Enggak diujur, ya. Hujah tegak, ada risalah Nabi. Nabi Ibrahim, ada risalah Nabi Musa, Nabi Isa, ya, nggak beriman, kan nggak mesti orang Arab mengikuti Nabi Isa, enggak, karena ini aja, kalau orang Arab sama Nabi Ismail, orang Syam sono ikutin Nabi Isa. Ya. Tapi barakallahu fik. Enggak harus. Nah, mereka ada turun hujjah. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang, bapak saya begini gitu jahiliyah tapi matinya nyembah berhala. Abu Kafinar. Ketika Nabi melihat perubahan rona wajah orang tersebut, Nabi menyatakan, inna abi duluan. Inna abi wa abaka inna. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Disyarah, dijelaskan bagus oleh An-Nawawi di sahih, disyarah sahih Muslim. Enggak ada yang mentakwilkannya kecuali As-Suyuti. Disyarah sahih Muslim. Ya. Dengan mengatakan itu paman. Dan antum, ustaz antum berpendapat dengan jumhur ulama. Bapak Nabi kafir. Ada yang curang. Giliran bapaknya Nabi aja kafir. Giliran bapaknya dia, kakek antum, wah kakek ana dulu musyrik ini. Datang ke dukun minta ke Mbak Priok ini kafir dong. Wah, masa bapak ana kafir? Giliran bapaknya Nabi dia kafirin. Curang dia. Giliran bapak Nabi dia kafirin. Tapi bapaknya dia rasul turun ngetegas Quran sunnah. Quran sunnah udah ada. Hah? Dawa tauhid, Tathirul I'tiqad, bukunya Abdul Razak As-Sunani sudah diterjemahkan dari tahun 60-an di negeri ini. Kitab tauhid dengan caranya syarahnya enggak tanggung-tanggung lagi. Syarahnya Fathul Majid sudah diterjemahkan dari tahun 50-an di negeri ini. Ya. Al-Qur'an turun, sunnah turun. Semua orang ada Quran, ada hadis sudah diterjemahkan dari dulu. Hasan sudah menerjemahin Bulughul Maram dari dulu. Sukarti sudah nerjemahin, bawain hadis ini dari Ahmad Dahlan juga. Udah bahas kitab Tauhid dari dulu. Giliran kakeknya dia ngelakuin kesyirikan, curang dia. Oh, masa kakek saya kafir? Padahal bukan masa jahiliyah. Ya. Curang dia. Giliran Nabi, bapaknya? Kafir. Oh, harusnya antum bermadzhab sama madzhabnya Habib Rizik. Habib Rizik bermadzhab dengan Suyuti. Cocok gitu udah. Ya. Itu nah, udah kayak gitu aja. Biar pop. Ya. Kayak begitu. Enggak cocok antum bermadzhab dengan madzhab jumhur. Bapak Nabi finnar, kafir murtad. Enggak cocok. Tiba-tiba antum kalau kakek antum dapetin kakek antum musyrik, antum gak mau ngapirin, ini gak cocok. Ya, gak cocok bermadzhab dengan An-Nawawi di syarah sahih Muslim. Nah, cocok sama ya, Abu Rizik. Cocok itu. Cocok. Baik, ya. Bahwa semua, tidak semua orang yang melakukan pembatalan keislaman kafir. Kan begitu. Sampai dilihat hatinya. Hatta Abu Armalah. Tahu Abu Armalah? Armalah apa artinya Armalah? Janda. Hatta Abu Armalah, ya, dia mau ngomong apa, Abu Janda, mau bicara apa, enggak kafir, selama hatinya. Tapi kalau begitu ketemu Abu Janda masih dapat hak muslim, ya. Salam, assalamualaikum Abu Janda. Abu Janda bersin, alhamdulillah, doa itu. Kan begitu kalau dia bersin, wahamidallah, fasammit alaih, kan begitu kan. Bertasmit untuknya, doain apa? Ya rahmuk Allah, ya Abu Janda. Ya rahmuk Allah, ya tornado, ada tornado ini. Siapa yang mau kayak gitu? Hah? Pak Eko mau? Abu Janda bersin sebelah itu. Alhamdulillah. Oh Pak Eko, ya rahmuk Allah. Aku kufilah. Mau apa tuh? Hah? Mau nggak? Nggak mau tuh Pak Anwar. Pak Anwarnya nggak mau. Pak Yanto, kok ada tornado bersih sebelah antum, dia ucapkan nggak mau nggak? Ya alhamdulillah. Kenapa nggak mau? Hah? Oh, kafir. Allah Ustaz, ini aneh ya, aneh. Tapi barakallahu fiik. Ini hak muslim. berarti gugur. Kalau melakukan kesyirikan akbar, dimuamalahkan dengan muamalah musyrikin, maka hilang hak-haknya. Hak-haknya hilang. Baik, barakallahu fikum. Masih bisa lanjut? Mana lagi tadi? Rabi'ah. Wah, masih lama ya. Mana lagi tadi? Baik. Anna aslahan nas law yaf'aluhu irdan lighairillah sara minadz zalimin. Bahwa manusia yang paling soleh sekalipun, yaitu Rasulullah SAW, seandainya dia melakukan kesyirikan irdan lighairihi dalam rangka mengambil hati orang lain, sara minadz zalimin, maka termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Nabi kan ditawarin orang begitu. Ayo, kamu nyembah kita Tuhan kita setahun, ntar kita nyembah Tuhan kamu setahun. Ya. Subhanallah. Udah anak. Ini dalam bab ini enggak ada basa-basi ya. Enggak ada. Ini bab yang bab di sini, bab pemisahnya ini jelas hitam putih. Ya. Baik, berikutnya al-khamisah, tafsirul ayah allati ba'daha. Tafsir ayat setelahnya. Yang ke-6, qawlu dzalika la yanfa min fid dunya ma kaunihi kufran. Tidak bermanfaat di dunia. Ya, padahal dia kafir. Ini apa nih? Tentang yang mana ini? Wa iyamsaskallahu bidurin. Yang mana ini? Enggak, yang mana ini? Tentang yang mana? Fabtagu indallahi rizqa, itu. Enggak bermanfaat di dunia. Yang ke-7, tafsir al-ayah as-salisah, tafsir yang ketiga, mana itu? Wa man adallu ya? Memang jadu. Tafsirnya dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz. Yang ke berapa ini? As-saminah ke-8. Anna talabar rizq la yatlubu illa minallah. Minta rezeki tidak boleh. La yanbaghi illa minallah. Tidak boleh dilakukan kecuali hanya pada Allah. Kama anna jannah la tutlabu illa minhu. Sebagaimana surga tidak boleh diminta kecuali hanya pada Allah. Surga rezeki itu Allah yang mewujudkan. Ya. Kemudian at-tasi'ah tafsirul ayat rabi'ah, tafsir ayat yang keempat. Tuh, 2, 3, 4. Wa man adallu ya. Oh ya, wa amma yujibu al-mudtar. Al-ashirah annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Yang ke-10 ya, permasalahan di sini bahwa tidak ada yang lebih sesat ya daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang ke-11, annahu ghafilun an du'ail da'i la yadri anhu. Bahwa yang jadi tempat objek berdoa, yang dijadikan tempat berdoa tuhan-tuhan selain Allah, dia lalai dari doa orang yang berdoa kepadanya dan dia enggak tahu. Yang ke-12, anatin ka da'wa bisababun li bughdil mad'u li da'i wa adawatihi lahu. Yang keberapa dulu? Ya, benar ini. Sani asyara. Ya, sani asyara. Bahwa doa yang dipanjatkan kepada ya tuhan-tuhan selain Allah tadi, itulah sebab bencinya mad'u tuhan tersebut kepada hamba-Nya yang berdoa kepadanya dan sebab permusuhan dia kepada si penyembahnya. Yang ke-13, tasmiyatu tilka dakwah ibadatan lil mad'u. Ya, penamaan doa tersebut yang diperuntukkan pada selain Allah itu disebut doa. Disebut sebagai apa? Ibadah. Ya. Disebut sebagai ibadah. Yang ke berapa sih? 14. Kufrul mad'u bitilka ibadah. Ya, pengingkaran yang disembah dengan ibadah yang diberikan pada mereka. Di akhirat mereka mengingkari. Yang ke-15, anna hadhil umur sababu kaunihi adallan nas. Perkara ini semua adalah sebab ya, sebab-sebab dia menjadi manusia yang paling sesat karena dia berdoa pada selain Allah. Ya, yang ke-16, tafsir al-ayah al-khamisah, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 mana? Amma yujibu al-muttara idza da'a. Ya. As-sabi'a syarah. Yang ke-17. Al-amru al-ajib, ya, perkara yang mengherankan adalah huwa ikraru abadatil awsan. yaitu pengikraran para penyembah berhala bi annahu la yujibu al-muttara illa lillah, bahwa dia mengakui tidak ada yang mampu mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan kecuali hanya Allah. Wa li ajli hadha, oleh karena itu yad'unahu fi syada'id, oleh karena itu mereka berdoa kepada Allah ketika situasi genting, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan doa ibadah mereka hanya kepada Allah. Ini ajib nih, udah tahu tapi enggak mau juga beribadah kepada Allah semata. Ini ajib. Ya. Yang ke-18, himayatul mustafa, himat tauhid. Ya, Nabi SAW menjaga tauhid ini. Wa ta'addub ma'allah. Ya, dan beliau beradab terhadap Allah, yaitu ketika Nabi diminta didatangi orang-orang untuk beristighosah pada beliau, maka beliau menyatakan innahu la yustaghatsu bi. Ya, cukup apa mau lanjut? Pak Edi sebagai panitia. Rasul Barnabas ini Pak Edi. Gak enak kan dia? Berarti terus ya? Cukup apa terus? Hah? Apa? Udah. Pak Edi itu gak enak kan? Dia bilang udah padahal terus. Kita lanjut babun qaulillahi ta'ala ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Besok juga libur kan antum? Ya. Mau ngapain buru-buru? Besok juga libur. Pai-pai itu enggak enak kan. Dia mau bilang terus, bilangnya udah. Kita lanjut. Ya. Qaulillahi ta'ala ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun? Wahum yukhlaqun, padahal mereka pun diciptakan. La yastati'una lahum nasra, bahkan mereka enggak mampu memberikan pertolongan. Nah, Ainur baca syarahnya lalu satu. Bayana ma'alayhi ahli syirki fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam indama da'ahu wa qatilahu wa bayana butlana wa yubayinu butlana ma'ahu alayhi min ibadati wairillahi mimman hada wasafahu wa bihadal wasfu wa bihadal wasfi fa innahum la yastahiqu. Itu enaknya miman hada wasfuhu ya. Wasfahu boleh juga sih. Terus fa innahum la yustahiqun. La yastahiqun ibadata. Wa hada istifham li tawbihi wa la yaquluna hatta an-namlati. Bal hum makhluquna. Wa kaifa yanfa'una ghayrahum? Fahum imma jamidun la yaqiluna aw ahya'un la yasma'una aw amwatun la yujibuna min du'anihim. Wa fil ayati sifatu ha'ula'il ma'budina min dunillahi wa hiya arba'atun. Al-awwal annahum la yaqiluna shay'an. Al-thani annahum makhluquna marbubuna. Al-thalith annahum la yastati'una lahum nasran. Al-rabi annahum la yansuruna anfusahum. Baik. Ta'alik dari Syekh bin Baz. Arad al-mu'allif, mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memaksudkan, menginginkan min hadhi tarjamah dari pemberian subjudul ini, bayana ma 'alaihi ahlus syirk. Penjelasan tentang ya keyakinan ibadah yang ada pada orang-orang musyrik fi ahdin nabi, di masa Nabi SAW, indama da'ahum wa qatalahum, ketika Nabi mendakwahkan mereka, memerangi mereka. Wa yubayyinu, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di sini butlana ma hum 'alaih, kebatilan keyakinan yang ada pada mereka, yaitu berupa min ibadati ghairillah, ya berupa peribadatan kepada selain Allah, mimman hada wasfuh, ya, atau mimman hada wasfahu, dari hal-hal yang Allah sifati, yaitu ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun, dari sifatnya. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain yang ternyata sifatnya la yakhluqu syai'an, enggak mampu menciptakan apapun. Udah enggak mampu, yukhlaqun lagi, diciptakan lagi. Ini kan sifatnya ajib ya. Baik, kata Syekh bin Bas, wa bihadza al-wasfi, maka berdasarkan sifat ini, fa innahum la yastahiquna al-ibadata, maka sembahan-sembahan tersebut enggak layak untuk diberikan ibadah. Wa hadza istifhamun, maka ini kan istifham tuh, hamzah istifham, ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah? Ini pertanyaan yang Allah ajukan ini, istifham ingkari litaubih, untuk mencelak mereka, menghinakan mereka. Bahwa Tuhan mereka itu diciptakan, Tuhan mereka enggak mampu menciptakan sedikit pun. Enggak mampu. Fahum la yakhluqun hatta namlati. Mereka enggak mampu menciptakan walaupun seekor semut kecil sekalipun. Balhum makhlukun, bahkan mereka makhluk. Fa kaifa yanfa'una ghairahum? Gimana ceritanya mereka bisa memberikan manfaat kepada selain mereka? Ya. Wahum imma jamadun, maka mereka yang disembah tersebut apakah mereka berupa benda mati, la yaqilun, enggak mampu berpikir, aw ahyaun la yasmaun, ataupun kalau hidup enggak mampu mendengar, aw amwatun la yujibun man da'ahum, ataupun kalau dia yang telah mati enggak mampu menjawab doa orang yang beribadah pada mereka. Wa fil ayati sifatu haula'i al-ma'budin min dunillah wa hiya arba'atun, maka dalam ayat ini kata Syekh terdapat sifat-sifat karakteristik dari mereka itu yang disembah selain Allah tadi, ya, ada empat sifatnya. Yaitu yang di ayat ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. La yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Sifat yang pertama, annahum la yakhluquna syai'an. Sifat yang pertama ya. Maka mereka tidak dapat menciptakan apapun. Maka ini kesyirikan batil. Ya. Dengan dalil apa? Yang disembah enggak bisa menciptakan apapun. Ajis. Lemah. Ya. Haruslah yang diibadahi al-Khaliq, yang mencipta. Itulah yang berhak diibadahi. Baik. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadah pada Rabb kalian. Allah sebutkan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tahib, barakallahu fiik. Ya. Di ayat yang lain bahkan Allah berikan pertanyaan lagi. Afa may yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Ya. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak dapat mencipta? Sama enggak? Enggak sama yang mencipta dengan yang tidak bisa mencipta. Sifat yang kedua, annahum makhluqun marbubun. Bahkan mereka makhluk marbubun. Mereka diciptakan, ya, mereka ditarbiyah, diberi rezeki, ya, mereka diberlakukan oleh Allah sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ini aneh ini. Ya. Allah sifati di berbagai ayat, di sebagian ayat Allah sifati untuk berpikirnya musyrikin. Kalau musyrikin mau menggunakan otak mereka sedikit saja, karena musyrikin itu adalah sebodoh-bodoh manusia, sesesat-sesatnya manusia. Allah berikan mereka ya, kerangka berpikir. Kalau mereka mau gunakan otak di banyak ayat. Di ayat yang tadi, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Di ayat yang lain Allah berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluqu syai'an. La yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Ya, ini sama kayak tadi. Mereka enggak mampu mencipta. Baik. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas, duriba masalun fastami'ulah. Diberikan perpisahan untuk kalian, maka dengarkanlah kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna dzubaban walau ijtama'ulah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tadi, tuhan-tuhan palsu itu, enggak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu bikin kongres. Bikin lalat enggak mampu. Syekh Abdul Razak di Ta'liq Syarhus Sunnah, pernah kita bacakan di sini waktu itu kitabnya. Syarhus Sunnah Al-Muzani membawakan kisah bagaimana di masa salaf terdahulu orang-orang ateis mengaku dia bisa mencipta. Katanya, saya juga bisa mencipta. Gimana? Coba tunjukkan ciptaan kamu. Diambil daging. Diambil daging, dimasukkan ke wadah, ditutup. Nanti akan ada makhluk ciptaan saya. Udah ketebak makhluknya apa ya? Apa? Belatung. Belatung. Kata para salaf, entar sebentar lagi. Tuh, ciptaan saya. Oh, gitu. Kalau benar itu ciptaan kamu, kamu pasti tahu berapa jumlahnya. Ya. Dan berapa jatah rezekinya, sampai kapan ajalnya, dan seterusnya. Ayo jawab, berapa jumlahnya? Nanti kita buktikan. Bingung langsung, aduh berapa? Gak tahu itu banyak dari begini. Nah, ya barakallahu fiik. Mereka gak mampu menciptakan lalat sedikit pun, gak mampu. Ya, ini Allah gunakan diksi-diksi seperti ini di ayat agar musyrikin membangun kerangka berpikir mereka. Kalau mereka gunain otak mereka sedikit, tapi karena musyrikin memang nggak punya otak, ya otaknya itu digunakan bukan untuk berpikir. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh di Kasyfus Syubhat dan ulama yang lainnya menyatakan manusia yang paling bodoh adalah musyrik. Manusia yang paling bodoh adalah musyrik. Sepinter apapun di dalam urusan dunia nggak bermanfaat kepinterannya. Albert Einstein, manusia yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia enggak bertauhid. Albert Einstein kafir kan? Siapa lagi? Alexander Graham Bell. Bodoh. Kafir. Siapa lagi? Hah? Darwin, pelagi tuh. Raja bodoh. Apa lagi? Yang pintar-pintar katanya. Luhut. Nah, ini mah kafir sorry ya. Ini mah kafir tulen. Ya. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Yang ketiga, annahum la yastati'una lahum nasra. Ini maaf ya kajiannya lanjut karena usulan Pak Edi tadi. Kita biasa sama Pak Edi pakai dialog-dialog Jawa. Yaitu ya? Iya, kalau Pak Edi maksudnya gini, itu padahal maksudnya kalau bilang nam, jangan terus, itu maksudnya terus. Kalau bilang terus, berarti maksudnya berhenti. Nah, itu. Ini, tafadhol. Nanti kalau ada protes, protes sama Pak Edi. Ya. Baik. Gimana Pak Edi, terus? Yang ketiga, annahum la yastati'una nasra. Mereka enggak sanggup menolong, ya. Ma'budat ini yang disembah Allah ini, sonam dan yang lainnya enggak mampu menolong hambanya sedikit pun. Wa idza masakum dur fil bahr dalla man tad'una illa iyyah. Tuh lihat. Hilang semua sembahan kalian selain Allah. Karena mereka tahu di ayat yang tadi Allah Ta'ala berfirman, "Amma yajibul muttara idza da'a wa yakhsifu su'." Siapa yang mampu mengabulkan dua orang yang sedang ya, dalam kondisi genting jika dia berdoa padanya untuk menghilangkan kesusahannya. Baik. Kemudian yang keempat, annahum la yansuruna anfusahum. Mereka sendiri ya, mereka sendiri yaitu siapa itu yang disembah enggak mampu menolong diri mereka sendiri. Wala anfusahum yansurun. Ini sifat yang lemah lagi. Nolong diri sendiri aja gak bisa, ya? Nolong diri sendiri aja gak bisa. Gimana mau nolong orang lain? Allah musta'an. Ini lebih parah lagi nih. Ya. Kemudian di ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya membawakan ayat: Walladina tad'una min dunih ma yamlikuna min kitmir. Dan yang kalian sembah selain Allah tersebut, mereka gak punya apa-apa walau setipis kulit ari sedikit pun. Kitmir, ya. Taibar kalau fikum. Ya, bacain syarahnya berikutnya. Ya, siapa di sini? Biar enggak ngantuk. Nah, bin Suhairi. Ayo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Allah Ta'ala. Kencengin dikit suaranya. Waladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Wasafa Allahu alihatahum bi arba'i sifati dzat sifatin kadzalika. Annahum la yu al-awwal annahum la yu la yamlikuna syai'an hatta al-kitmiri. Athani annahum la yasma'una du'a'a man da'ahum. Athalit annahum law sami'u mastajabu. Arabi annahum yakfuruna yawmal qiyamati bisyirki ha'ulai. Fadhi halatul musyrikina wa annahum khasirud dunya wal akhirata. Baik. Maka Allah mensifati Tuhan-Tuhan mereka dengan empat sifat demikian yang Allah sebutkan. Annahum la yamlikuna syai'an hatta kitmir. Mereka enggak punya apa-apa walaupun kulit arik sedikit pun. Ya. Atau kitmir ada yang memaknai dia selaput kulit kurma. Ya, kurma itu pelantun juga tuh kan ada kayak biji salak tuh, kayak salak tuh kan ada kayak apa sih namanya tuh? Arinya ya, itulah, ya itunya lah, ya. Kemudian yang kedua, annahum la yasma'una doa man da'ahum, bahwa mereka tidak mampu untuk mendengar doa mereka. Kalaupun mampu di ayat yang lain Allah sebutkan, nggak sanggup untuk mengijabah. Intada'uhum la yasma'una la yasma'u du'akum walau sami'u famastajabu lakum. Nah. Intada'uhum kalau engkau berdoa kepada mereka la yasma'u du'akum. Mereka enggak sanggup mendengar doa kalian. Wa in sami'u walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka enggak bakal dapat memberikan ya pengijabahan doa kalian. Dan ini yang Allah sebutkan. Makanya kata Syekh Abdul Karim Al-Qudair rahimahullah, orang mati itu bisa mendengar ya ucapan orang yang di atasnya, tapi enggak bisa apa-apa. Makanya mereka dalam hadis mendengar suara sendal, desisan sendal. Mereka mendengar. Nah, ini Allah tetapkan, walau sami'u mastajabu lahu. Walaupun mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Enggak bisa mengabulkan. Ya, nggak bisa mengabulkan. Makanya kita dianjurkan masuk kuburan. Ya, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin. Assalamualaikum mukhatab. Mukhatab itu kum orang kedua. Nah, berarti kita sedang bicara sama siapa? Haula, ya, amwat yang mati itu. Ya, nas'allah lana assalamah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baik, kemudian. Yang ke berapa sekarang? Hah? Keempat, annahum yakfuruna yaumil qiyamati bisyirki haula. Ya, bahwasanya mereka pun hari kiamat, pada hari kiamat mengingkari ya berdasarkan ayat, yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Baik. Ya, mereka mengingkari ya ada kiamat kesyirikan yang hamba penyembah mereka yang memberikan ibadah pada mereka. Ya. Jangankan itu, setan aja nanti berlepas diri. Wa qala syaitan lama qudiyal amr, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Wa wa'adtukum fahtalaftukum. Wa kana li 'alaykum min sultan ila an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan. Jangan cela diri saya, cela aja diri kalian sendiri, kata setan. Allah musta'an. Ya, fa hadhihi halatul musyrikin wa annahum khasiru ad-dunya wal akhirah. Inilah kondisi realita yang ada pada kaum musyrikin dan mereka rugi dunia akhirat. Ya. Putnot ketiga besok aja kali ya. Besok. Apa maksudnya? Kan depan. Insyaallah. Gimana Pak Edi? Cukup? Hah? panitianya, ketua panitia. Ya, tapi cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tandain ya sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.